Di saat aku jatuh, terpurukku dari mimpi burukku. Aku yang sudah tak percaya cinta, karena tak ingin lagi ku terluka. Kau berikan aku harapan akan indah cinta bersama dirimu. Tapi ternyata kau pun pergi untuk selamanya. Untuk apa kau datang?